kita bertemu di sini antara kau dan aku. Kau tertipu malu, ku genggam tanganmu untuk saling bercerita. Dalam tribun ini kita bernyanyi bersama untuk bertiga tanpa rasa letih, dan ada dirimu di sampingku menemani. Betapa semangatmu teriak untuk Persija. Ku kagum dirimu yang tanpa lelah berhenti berikan semangat. Kau tak peduli jika korbankan waktumu untuk bernyanyi. Kau korbankan jiwa, ragamu.